Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman Majelis Taklim Al-Ihsan PT Nestle Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, tanggal 17 Ramadan 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 29 April 2021, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri kajian online di kesempatan yang berbahagia kali ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Jamaah sekalian yang kami hormati, sebagaimana telah dipublikasikan, tema kajian online kita hari ini adalah anak, anugerah, dan ujian. Anak adalah anugerah dan ujian. Dari tema ini kita bisa membaca sekilas bahwa yang akan dibahas hari ini ada dua poin penting. Yang pertama adalah anak merupakan anugerah, sedangkan poin yang kedua, anak merupakan ujian. Kita akan bahas satu persatu dari dua tema yang berkaitan ini. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak. Saking banyaknya nikmat Allah itu sampai kita tidak bisa menghitungnya. Dan saking banyaknya nikmat itu sampai kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Jadi banyaknya nikmat Allah tersebut kadangkala membuat kita tidak menyadarinya bahwa itu adalah nikmat. Kapan kita tersadar bahwa itu adalah nikmat? Ketika nikmat tersebut dikurangi atau bahkan dicabut. Ketika nikmat itu dikurangi atau bahkan dicabut, saat itulah kita baru merasa betapa mahalnya nikmat itu. Kita baru sadar nikmatnya punya gigi yang sehat manakala kita sakit gigi. Kita baru sadar betapa mahalnya nafas yang bisa kita hirup manakala kita sesak nafas. Makanya orang Arab dahulu mengatakan as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yaraha illa al-mardha. Sesungguhnya kesehatan itu adalah mahkota. Kesehatan adalah mahkota yang berada di atas kepala orang-orang yang sehat. Sesungguhnya kesehatan adalah mahkota yang ada di atas kepala orang-orang yang sehat. Tapi yang bisa melihat mahkota itu hanyalah orang yang sakit. Yang bisa melihat mahkota itu hanyalah orang yang sakit. Sedemikian mewahnya mahkota itu, dan sedemikian dekatnya mahkota itu di atas kepala orang yang sehat, ternyata orang yang sehat sendiri kadang tidak bisa melihatnya. Justru orang yang sakitlah yang bisa melihat mahkota itu. Di antara nikmat yang sering kita lupakan, padahal itu adalah anugerah yang istimewa, adalah keberadaan anak, putra dan putri yang Allah anugerahkan kepada kita. Adanya anak, baik laki-laki maupun perempuan, itu adalah nikmat yang istimewa. Itu adalah karunia yang luar biasa. Kenapa itu karunia yang luar biasa? Karena tidak setiap orang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala anak, walaupun dia sudah berumah tangga. Contoh nyatanya banyak sekali. Tengoklah kanan dan kiri kita, tetangga kita, teman kerja kita, yang sampai saat ini walaupun sudah lama menikah ternyata belum dikaruniai momongan. Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Lillahi mulkus samawati wal ard. Hanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan apapun yang dikehendakinya. Kemudian Allah setelah itu membagi-bagi macam-macam manusia terkait dengan keturunannya. Allah sebutkan manusia jenis yang pertama, Yahabu liman yasha'u inatha. Manusia jenis yang pertama adalah yang dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala anak perempuan. Anak pertama perempuan, anak kedua perempuan lagi. Ayo bu, kita usaha lagi, siapa tahu anak ketiga laki-laki, lahir perempuan lagi. Masih belum puas, masih penasaran, pengen punya anak laki-laki. Ayo kita berikhtiar lagi. Ternyata anak yang keempat pun juga perempuan. Sampai akhirnya udahlah, ini terakhir ini, kita usaha lagi. Ternyata lahir perempuan lagi. Ya sudahlah kalau gitu, toh nanti juga menantu kita laki-laki. Akhirnya lima anak semuanya perempuan. Yahabu lima yasha'u inatha. Ada sebagian orang tua yang Allah beri anak perempuan semuanya. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya. Manusia jenis yang kedua, wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan ada sebagian manusia yang oleh Allah dikaruniai anak laki-laki terus. Semuanya laki-laki. Anak pertama laki-laki, kedua laki-laki. Pengen punya anak perempuan, ketiga ternyata laki-laki lagi. Empat laki-laki. Lima laki-laki lagi. Pendowo limo. Ya. Semuanya laki-laki. Ada orang tua yang seperti itu. Oke, kita pindah. Manusia jenis yang ketiga. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Dan ada pula manusia jenis yang ketiga yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikaruniai anak laki-laki dan perempuan. Nah ini yang kata orang sempurna. Ya. Punya anak laki-laki iya, perempuan juga iya. Dan ini pun nanti masih macam-macam lagi. Ada yang laki-laki, perempuan, laki-laki. Ada yang perempuan, laki-laki, perempuan. Kalau orang Jawa mengatakan sendang, kapit, pancuran. Ya, sendang, kapit, pancuran. Itu berarti laki-laki, perempuan, laki-laki. Ya, ada yang jenisnya bukan sendang, kapit, pancuran. Tapi pancuran, kapit, sendang. Perempuan, laki-laki, perempuan. Ya. Macam-macam. Ini jenis yang ketiga. Nah, ada manusia jenis yang keempat yang Allah sampaikan, wa yaj'alu may yasha'u 'aqima. Manusia jenis yang keempat ada yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan mandul. Alias enggak punya anak. Gak punya anak. Karena memang Allah menghendaki demikian. Allah tutup firman-Nya, innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha kuasa. Apa korelasinya ditutupnya ayat ini dengan dua nama Allah, Alimun sama Qadir? Alim itu maha mengetahui, Qadir itu maha kuasa. Apa hubungannya dua nama ini, maha mengetahui dan maha kuasa, dengan macam-macam manusia terkait dengan punya atau tidak anak tadi? Korelasinya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Siapa di antara hamba-hambanya yang layak mendapatkan anak? Dan siapa di antara hambanya yang belum layak mendapatkan anak? Allah maha mengetahui siapa di antara manusia yang cocoknya anaknya laki-laki semua. Dan Allah maha mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang cocoknya anaknya perempuan semua. Dan siapa di antara mereka yang cocoknya punya anak laki-laki dan perempuan. Qadirun, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan orang punya keturunan sampai 11. Dan Allah Maha Kuasa untuk menjadikan orang keturunannya cuma satu saja. Bahkan Allah Maha Kuasa untuk menjadikan orang tidak punya keturunan. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi anak kepada para manusia ini beda-beda. Sehingga ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang dipercaya untuk diberi anak, satu atau dua atau tiga, itu adalah anugerah. Betapa banyak orang-orang yang sudah berupaya, berikhtiar, berdoa, segala cara dia tempuh, baik medis maupun non-medis. Doa-doa dia panjatkan, dia umroh, dia haji, dia mencari tempat-tempat mustajab, waktu-waktu mustajab, momen-momen mustajab. Dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dikaruniai anak. Ternyata belum dikaruniai anak. Dia sudah minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sudah berupaya. Dia sudah berusaha. Ternyata Allah belum izinkan dia punya anak. Allah pilih kita termasuk hamba-hambanya yang diberi anak. Itu anugerah. Bahkan sebagian orang menganggap, dan itu adalah anggapan yang benar, bahwa anak yang dimilikinya itu lebih mahal daripada harta yang banyak sekalipun. Pernah ada seorang kaya raya di negeri Arab, miliarder, ya. Tapi orang ini low profile, ya. Orangnya ini tawadu. Dia biasa berinteraksi dengan orang-orang miskin, orang-orang kecil. Suatu saat, dan orang ini dermawan. Suatu saat si miliarder ini baru pulang dari masjid habis subuh, sambil mengendarai mobilnya yang mewah. Beliau mengemudikan mobilnya pelan, ya, sambil menghirup udara pagi. Dibukalah kaca mobilnya. Ketika beliau sedang mengemudikan mobil mewahnya itu, lewat pinggir jalan ada para pekerja, tukang sapu, para buruh, yang lagi pada sarapan di pinggir jalan bareng-bareng. Karena memang orang kaya ini akrab, maka dia ucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka menyambut. Kemudian basa-basi para tukang sapu itu ngajak orang kaya ini untuk makan bareng, sarapan bareng di pinggir jalan. Sidi, ya, sidi itu ya kira-kira tuan. Ya, ayo sarapan bareng. Ternyata gak disangka-sangka mau. Karena memang orangnya ini memang low profile, ya. Akhirnya dia pinggirkan mobilnya, kemudian ikut nimbrung makan bareng, ya, dengan para tukang sapu tadi. Terlibatlah obrolan antara si kaya dengan si miskin. Orang-orang miskin itu mereka mengatakan, enak ya kayak Anda ini pulang pergi ke masjid pakai kendaraan mewah, rumah megah, pengen apa-apa bisa, tabungan banyak, tinggal duduk leha-leha di rumah ber-AC, gak kayak kami capek, kerja panas, berdebu, sarapan seadanya. Begitu yang disampaikan oleh orang-orang miskin tadi sama si kaya. Maka orang kaya itu tidak langsung menjawab, tapi dia bertanya kepada teman makan atau teman sarapan paginya itu. Ngomong-ngomong, fulan, kamu punya anak berapa? Oh, saya punya anak 3. Kemudian, kamu punya anak berapa? Oh, saya anak 4. Kamu berapa? Oh, saya baru 1, baru nikah. Kamu berapa? 5. Semua dari orang-orang miskin ini semuanya punya anak. Kemudian si miliarder ini bertanya kepada salah satu dari mereka, mau enggak anakmu yang baru satu ini diganti dengan mobil mewah. Anakmu diganti dengan mobil mewah yang saya kendarai ini. Mau anakmu diambil, diganti dengan nih, dibayar pakai mobil mewah. Oh ya gak mau, itu anak. Yang membuat rumah itu menjadi ceria. Saya pulang kerja, sampai ke rumah capek-capek, begitu ketemu sama anak yang lucu itu, rasa capeknya hilang. Gak mau ya, gak mau. Lah kamu, mau gak? Gak mau, kamu gak mau. Saya sebenarnya sampai saat ini mengimpi-impikan ingin seperti kalian. Sampai detik ini saya sudah berumah tangga. Dengan istri saya sekian puluh tahun belum dikaruniai anak. Apa yang kalian rasakan berupa keberadaan anak di rumah? Dengan segala keterbatasan ekonomi yang kalian alami, itu sangat membahagiakan, bahkan mungkin lebih membahagiakan dibandingkan kekayaan yang saya miliki. Jadi dipilihnya kita punya anak dari sekian banyak manusia di muka bumi itu, ini adalah karunia. Ini adalah anugerah. Bahkan sekali bernabi Zakaria, kurang apa Nabi Zakaria kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, kesolehannya, ibadahnya, amalnya, imannya, kurang apa Nabi Zakaria? Ternyata istrinya mandul. Sampai beliau kakek-kakek, sampai beruban seluruh rambutnya, belum dikaruniai anak. Sudah berdoa, sudah berikhtiar. Sampai walaupun akhirnya beliau dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla anak, yaitu Nabi Yahya. Tapi lihat bagaimana Nabi Zakaria. Sekian puluh tahun menikah, belum dikaruniai anak. Sedangkan banyak di antara kita, baru satu tahun menikah, sudah punya anak. Baru dua tahun menikah sudah punya anak. Dan terus lahir secara produktif. Inilah karunia. Dan alhamdulillah banyak di antara kita yang anaknya sehat walafiat. Sampai besar-besar, bahkan sampai kita bisa melihat cucu-cucu kita. Di saat yang sama ada orang tua yang punya anak semata wayang. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala diambil titipan itu. Belum sampai besar karena sakit, karena kecelakaan, akhirnya anaknya meninggal dunia. Ada juga yang anaknya tidak meninggal dunia tapi terlahir dalam keadaan cacat. Dan itu banyak kalau misalnya kita mau lihat di kanan dan kiri kita. Maka anak adalah karunia. Anak adalah anugerah. Di waktu yang sama, anak juga ujian. Jangan kita lupakan bahwa anugerah yang Allah berikan kepada kita ini di waktu yang sama adalah ujian. Allah sampaikan itu di dalam surat At-Taghabun ayat 15. Dalam surat At-Taghabun ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fit. Nah, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah ujian bagimu, adalah cobaan bagimu. Perhatikan baik-baik. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua karunia. Yang pertama adalah amwal, harta. Yang kedua adalah aulad, anak. Dua-duanya adalah karunia yang Allah berikan, tapi di waktu yang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa dua karunia itu adalah ujian. Sebagaimana umumnya ujian, ada yang lulus, ada yang gagal. Ada yang naik kelas, ada yang tinggal kelas. Wajar. Ya. Logikanya seperti ujian, ada yang lulus, ada yang gagal. Nah, kita mau termasuk bagian yang mana? Antara termasuk orang-orang yang lulus menghadapi ujian berupa anak ini, atau termasuk orang-orang yang gagal manakala menghadapi ujian berupa anak ini. Dan ada sebagian orang merasa dia lulus, tapi sebenarnya dia gagal. Dan ini harus kita waspadai. Manakala Allah menakdirkan kita gagal, menyadari itu gagal, itu lebih baik daripada kita gagal dan kita tidak sadar bahwa kita gagal. Harapannya ya kita lulus. Tapi kadang-kadang Allah uji kita dan kita gagal dalam ujian tersebut. Bagaimana kita tahu bahwa kita ini lulus atau gagal? Kita lihat aja. Ketika kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia anak. 1, 2, 3, 4, 5. Kita banyak mengeluh enggak? Kita banyak protes enggak? Kita sering berkeluh kesah atau enggak? Ya. Menghadapi anak kita yang mungkin suatu saat susah diatur. Ya mungkin suatu saat ketika dinasehati justru ngeyel. Yang kita mintai tolong ternyata anak tersebut tidak segera berangkat. Apakah saat itu kita cenderung untuk banyak berkeluh kesah? Atau kita berupaya introspeksi diri? Jangan-jangan anak ini susah diatur gara-gara saya, gara-gara dosa yang saya kerjakan. Dahulu para ulama kita, ketika ada yang gak beres di rumahnya, maka dia langsung kerasa ini gara-gara dosa. Ya. Seorang ulama mengatakan, sungguh aku bisa merasakan efek buruk dari dosa-dosa yang saya kerjakan. Saya bisa rasakan itu dari perubahan perilaku istriku, dari perubahan perilaku pembantuku, bahkan aku bisa merasakannya dari perubahan tingkah tikus-tikus yang ada di rumahku. Allahu Akbar. Lihat bagaimana para ulama kita cepat sekali merasa. Mereka sangat peka untuk bisa memahami teguran Allah. Jadi ketika anak kita susah diatur, malas-malesan untuk beribadah, untuk beramal, untuk sholat, untuk baca Quran, daripada kita mencari kambing hitam, lebih baik kita introspeksi diri. Daripada kita banyak berkeluh kesah, mendingan kita mawas diri. Apa dosa yang barusan saya kerjakan? Sehingga Allah menegur saya membuat anak ini yang biasanya mudah diatur jadi susah diatur. Itu yang seharusnya dilakukan. Dan orang-orang yang seperti inilah salah satu kandidat yang akan lulus menghadapi ujian anak. Tidak banyak berkeluh kesah. Ujian yang lain, ada sebagian orang tua yang senang ketika anaknya punya hafalan yang banyak. Ketika anaknya punya hafalan yang banyak. Baru SD kelas 1 sudah hafal 1 juz, sudah hafal 2 juz, 3 juz. Begitu tamat SD sudah hafal 30 juz. Itu karunia, tapi hati-hati. Bisa jadi itu merupakan ujian yang membuat kita lulus atau tidak lulus. Orang tua yang lulus menghadapi ujian tersebut, maka dia akan banyak bersyukur kepada Allah. Dia akan banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia tadi. Alhamdulillah. Alladhi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang karena karunianya lah kebaikan ini bisa terrealisir. Anak saya bisa ngafal Quran ini karena karunia dari Allah, karena bantuan dari Allah, karena pertolongan dari Allah. Kalau bukan karena bantuan dari Allah, enggak mungkin anak saya seperti ini. Ini mudah-mudahan kandidat orang yang lulus ujian. Tapi ada sebagian orang tua yang gagal. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala beri karunia, anaknya bisa menghafal Al-Quran dengan lancar. Akibatnya orang tua ini sombong. Orang tua ini menganggap anak tetangga yang belum hafal Quran meremehkan, memandang sebelah mata, merasa dirinya paling wah, paling sukses, paling hebat. Di mana-mana diceritakan, bukan dengan maksud wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, bukan dengan maksud untuk berbagi kebahagiaan, tapi dengan maksud untuk menonjolkan dirinya. Ini loh, aku orang tua yang hebat. Anakku tamat SD sudah hafal Quran. Maka dikhawatirkan orang tua yang seperti ini belum lulus menghadapi ujian. Anak adalah ujian. Ketika terkadang mendorong orang tua untuk menghalalkan segala cara dengan dalih sayang kepada anak. Orang tua rela menyuap demi agar anaknya diterima di sebuah sekolah favorit. Ini enggak lulus ujian. Orang tua rela menyuap ke sebuah perusahaan, ke sebuah instansi, baik swasta maupun pemerintahan, agar anaknya diterima bekerja. Dia rela mengorbankan prinsip hidupnya, prinsip agamanya, katanya untuk kebahagiaan anak. Gagal. Ya. Ujian. Ujian anak. Ketika anak punya keinginan ini, punya keinginan itu, bukan keinginan-keinginan yang sifatnya primer, tapi keinginan-keinginan yang sekunder pun enggak, tersier. Bahkan kadang-kadang keinginannya ini sesuatu yang sebenarnya membahayakan anak. Ya. Akhirnya membuat orang tua urung untuk mengeluarkan zakat hartanya, untuk bersedekah, untuk berinfak. Ya. Ketika sudah tahu ini harus dikeluarkan 2,5%. Begitu akan keluarkan, ingat, oh ya, anak minta ini, minta itu. Nanti kalau dikeluarkan 2,5%, nanti yang untuk beliin ini, beliin itu dari mana? Akhirnya enggak jadi. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh beliau dan juga oleh Syekh Al-Albani, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innal walada mabkhalatun majbanatun mahzanatun. Sesungguhnya anak itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpotensi membuat orang tuanya menjadi pelit. Berpotensi menjadikan orang tuanya menjadi penakut. Dan berpotensi untuk menjadikan orang tuanya bersedih. Ya. Ini ingat. Nabi SAW yang menyampaikan. Hati-hati. Jangan sampai gara-gara anak kita, terus kita jadi pelit. Jadi bakhil. Gara-gara anak kita, terus kita jadi penakut. Kalau enggak diterima di sana, kalau saya enggak nyuap, nanti bagaimana masa depannya? Jangan takut. Jangan korbankan prinsip hanya dengan dalih kasih sayang kepada anak. Anda memasukkan anak Anda dengan cara suap. Rizki yang akan dapatkan oleh anak Anda berkah atau tidak? Ya. Berpikir sampai jauh ke depan. Nanti dia mau menafkahi istrinya, mau menafkahi cucu Anda. Bagaimana seandainya hasil yang didapatkan itu tidak berkah, lalu dimakan oleh istri dan anak-anaknya yang tidak lain adalah cucu Anda sendiri? Berpikirlah jauh ke depan ke sana. Anak sakit, sudah diobatkan kemana-mana, bingung, panik. Akhirnya setiap saran diterima, sampai dibawa ke dukun. Bayangkan, sampai mengorbankan akidah karena takut tadi itu. Jangan, inilah ujian. Ini adalah cobaan yang Allah ujikan kepada kita, apakah kita lulus atau tidak. Sudah, anak adalah ujian. Bagaimana supaya kita bisa melewati ujian itu dengan sukses? Adalah dengan mengedepankan kecintaan kita kepada Allah dibandingkan kecintaan kita kepada anak-anak kita. Kunci suksesnya di situ. Dahulukan, prioritaskan kecintaan kita kepada Allah sebelum kecintaan kita kepada anak. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kalian tidak dianggap beriman sampai kalian lebih mencintai diriku, Nabi kita Muhammad SAW, dibandingkan orang tuanya, dibandingkan anaknya, bahkan dibandingkan seluruh manusia. Kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasul SAW harus di atas kecintaan kita kepada anak-anak kita. Itu kunci suksesnya. Sehingga ketika tadi kita tergoda untuk pergi ke dukun, enggak, ini dibenci sama Allah. Saya lebih mendahulukan kecintaanku kepada Allah. Ketika setan membisikkan untuk menyuap agar anak keterima, enggak, ini dibenci sama Allah. Allah enggak suka. Allah lebih suka anakku diterima dengan cara yang jujur, yang bersih. Aku lebih mengedepankan kecintaanku kepada Allah. Ketika anak minta sesuatu, dan sesuatu itu kita tahu persis ini bakal merusak anak kita. Anak masih kecil minta gadget. Belum bisa memfilter mana yang baik, mana yang buruk. Kita tahu ini bakal membahayakan anakku. Bisa merusak anakku. Walaupun anak nangis, maka aku lebih cinta kepada Allah. Aku tahu ini amanah yang Allah berikan kepadaku, maka harus aku jaga. Enggak, walaupun anak nangis. Ini kuncinya. Mendahulukan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi itu naik turun. Ya, naik turun. Ya, kadang kita lagi tinggi cinta kita kepada Allah, kadang turun. Untuk menjaga kestabilan kecintaan kita kepada Allah, resepnya adalah dengan menjaga istiqomah kita dalam beribadah. Sholat kita, puasa kita, sedekah kita, amar ma'ruf nahi mungkar kita, ibadah-ibadah yang Allah syariatkan ini kita jaga. Dengan seperti itu maka kecintaan kita kepada Allah akan stabil. Kalaupun turun, ya enggak turun banget lah. Hal itu disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi. Ujian yang akan menimpa seseorang itu bisa dari sisi keluarganya, bisa dari sisi hartanya, bisa dari dirinya sendiri, bisa dari anaknya, dan bisa dari tetangganya. Bagaimana agar kita bisa kuat menghadapi ujian-ujian tersebut? Bagaimana agar dosa-dosa kita bisa terhapus manakala kita keliru, gagal di dalam menghadapi ujian-ujian tadi? Yukaffiruha, akan bisa dihapuskan dengan asyamu, dengan puasa. Wassalatu salat, wassadaqatu sedekah, wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Dengan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis riwayat Bukhari. Jadi inti dari kajian kita sore hari ini, anak adalah karunia dan ujian. Di waktu yang sama karunia dan ujian, dan kita mudah-mudahan bisa sukses menghadapinya manakala kita lebih mendahulukan kecintaan kita kepada Allah dibandingkan kecintaan kepada anak-anak kita, agar kecintaan kita kepada Allah bisa konstan, bisa stabil, bisa istiqomah adalah dengan menjaga ibadah-ibadah yang Allah wajibkan terutama kepada kita. Sholat kita, baca Quran kita, puasa kita, dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Masih ada sisa waktu dikit. Kalau ada yang pengen bertanya, silakan bisa disampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Maafin disampaikan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Pun bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, secara langsung dapat akan tombol raise hand terlebih dahulu. Untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan untuk pertanyaan pertama dari kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ana mau bertanya, qadarullah, ana belum dikarunia anak sampai usia perkawinan ana yang 7 tahun. Ana dan istri sudah ikhtiar ke dokter untuk memeriksakan kesehatan kami berdua. Sampai pada suatu kondisi kami diperkirakan bisa memiliki anak oleh dokter. Namun qadarullah, kami belum juga dikaruniakan anak. Kami disarankan untuk melakukan bayi tabung, namun kami mengalami keterbatasan biaya. Apakah ikhtiar kami ini sudah terhitung maksimal, Ustaz? Sedangkan saat ini kami sudah tidak lagi pergi ke dokter. Kami berusaha pasrah dan menerima dengan ketetapan Allah yang apabila kami tidak ditakdirkan memiliki anak. Mohon nasihatnya, Ustaz. Mau bertanya juga, apakah hukum bayi tabung, apakah diperbolehkan dalam Islam? Jazakallahu khairan, Ustaz. Sekian. Monggo untuk dijawab, Ustaz. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada saudara penanya dan kita semua dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Coba nanti dibaca kembali kisahnya Nabi Zakaria yang tidak pernah putus asa dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda bisa mendengarkan kajian yang pernah saya sampaikan dengan judul mendoakan anak sebelum ada. Ya, Anda cari itu. Mendoakan anak sebelum ada. Ya. Itu saya sampaikan sekitar 2 pekan yang lalu. Insyaallah di YouTube udah ada, mendoakan anak sebelum ada. Di situ saya ceritakan tentang bagaimana Nabi Zakaria alaihi salam tidak putus asa untuk tetap berusaha dan berdoa walaupun sudah beruban, fisiknya sudah lemah dan istrinya mandul. Dan apa doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria sehingga kemudian Allah berkenan mengaruniakan keturunan pada saat perhitungan manusia mengatakan tidak mungkin seusia itu punya anak. Kemudian bagaimana suasana hati Nabi Zakaria ketika berdoa? Anda bisa dapatkan itu dalam kajian yang berjudul mendoakan anak sebelum ada. Sehingga saran saya tetap berupaya maksimal. Dan tentunya diiringi dengan doa. Doa-doa Anda, upaya-upaya Anda, walaupun belum menghasilkan apa yang Anda inginkan, itu tidak sia-sia. Jadi jangan pernah berpikir bahwa doa kita yang kita panjatkan kepada Allah dan belum Allah kabulkan, jangan pernah berpikir itu sia-sia. Enggak. Itu akan Anda dapatkan buah manisnya cepat atau lambat di dunia ataupun di akhirat. Sehingga lanjutkan, jangan putus asa. Bayi tabung ketika spermanya itu dari pasangan suami istri, bukan asal nemu sperma, itu insya Allah tidak apa-apa. Insya Allah tidak apa-apa. Yang penting dari suami, dari istri, dari pasangan yang sah, insya Allah tidak apa-apa. Itu hanya menempatkannya di tempat yang secara perhitungan medis lebih berpotensi untuk menghasilkan anak dibandingkan ketika ditaruh di rahim. Mudah-mudahan tidak apa-apa insyaallah. Ya, silakan. Terima kasih Ustaz Rajo atas jawaban yang diberikan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa yang harus dilakukan oleh kita mungkin sebagai orang tua ketika anak kita tidak sesuai dengan harapan padahal sudah dimasukkan ke dalam pesantren dan sudah diberikan contoh juga di rumah, tetapi masih saja sholatnya asal-asalan dan masih terus-terus diingatkan, masih sering main game di kesehariannya, masih melawan kepada orang tua. Demikian Ustaz, mohon dijawab. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan anak yang sudah dimasukkan ke pesantren tapi masih sholat diingatkan, masih suka main game, masih suka ini dan itu? Sekarang yang diberi amanah oleh Allah untuk mendidik anak itu siapa? Orang tua atau pesantren? Coba perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan ditanya tentang anggota yang dipimpinnya. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan dia akan ditanya oleh Allah tentang anggota keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Dan istri bertanggung jawab atas anggota rumah suaminya dan anak suaminya, anak dia maksudnya. Dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat. Siapa? Orang tua. Yang akan ditanya pertama kali di hari kiamat orang tua, bukan ustadz di pesantren. Sehingga ketika kita sudah masukkan anak ke pesantren, ternyata belum sesuai dengan yang diharapkan. Berarti kita sebagai orang tua harus lebih maksimal lagi untuk mendidik anak kita. Seberapa sering kita menasehati anak kita, atau justru kita menganggap ah dia sudah dari pesantren, sudah sering dengar nasihat, saya enggak perlu ngasih nasihat. Dia sudah sering dengar nasihat dari ustadznya. Mana peran Anda? Ini tugas Anda memberi nasihat. Sekarang anak itu di rumah. Seberapa Anda tegas untuk mengingatkan anak agar dia tidak menghabiskan waktunya dengan gadget? Seberapa dia tegas menegur anaknya? Ataukah dia kalah dengan desakan anaknya? Ini semuanya adalah pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa sering kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menghibah, merintih, bersimpuh di hadapan Allah agar Allah berkenan untuk memperbaiki anak-anak kita. Seberapa kita berupaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah agar Allah berkenan untuk membuka hati anak kita. Seorang ulama mengatakan, wa inni la utilus salata fika. Seorang ulama mengatakan, aku kerap sengaja memperpanjang sholatku, memperlama sholatku dengan harapan sholatku yang panjang dan lama ini bisa menjadi sarana untuk kesolihan putra-putriku. Mana upaya kita seperti itu? Atau justru kita sendiri sebagai orang tua juga sibuk main gadget? Kita mengeluhkan anak kita yang banyak main gadget. Di waktu yang sama kita sebagai ayah dan ibu juga sibuk main gadget. Sudah seperti itu beralasan, anak saya susah dinasehati. Kapan Anda menasehati? Sedangkan waktu Anda lebih banyak digunakan untuk bermedia sosial. Maka kesimpulannya, kondisi yang seperti itu justru membuat kita seharusnya banyak introspeksi diri. Dan tentunya bukan berarti kita tidak boleh memberikan masukan kepada pihak pesantren. Boleh, enggak apa-apa. Kenapa anak saya seperti ini? Ya, barangkali apa yang perlu saya lakukan di rumah? Barangkali ada masukan buat pesantren? Enggak ada masalah, insya Allah. Kalau Anda melihat bahwa itu ada faktor kekurangan dari pihak pesantren, Anda sampaikan masukan dengan cara yang baik tentunya. Pas ya, jam 5:30, ya kajian kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya, menotas segala kurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.